Al-A'la. Apa bunyinya? Qad aflaha man tazakka. Berbicara tentang kriteria kesuksesan. Bahwa orang dianggap sukses, qad aflaha, itu kriterianya adalah man tazakka. Tazakka apa artinya kemarin? Mensucikan diri. Kita sampaikan kemarin bahwa mensucikan diri itu dalam berapa poin? 3 poin. Mensucikan diri dalam hubungan kita dengan Allah. Mensucikan diri dalam hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah mensucikan diri dalam hubungan kita dengan sesama. Ini terkait dengan membersihkan hal-hal negatif dalam diri kita. Orang akan sukses, orang akan beruntung ketika dia bersihkan hal-hal negatif dari dirinya. Apakah cukup? Jawabannya belum. Selain dia berusaha untuk membersihkan hal-hal negatif, dia juga perlu menumbuhkan nilai-nilai positif dalam dirinya. Yang kotor-kotor diapakan? Dibuang. Yang bersih-bersih dimasukkan. Yang negatif kita sucikan diri kita, yang positif-positif kita masukkan dalam diri kita. Caranya bagaimana? Menggabungkan antara teori dengan praktek. Antara ilmu dengan amal. Antara pemahaman yang benar dengan aplikasi yang nyata dalam kehidupan. Inilah yang terkandung dalam ayat yang akan kita pelajari malam hari ini. Ayat pinten berarti? 15. Dalam ayat yang ke-14, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kriteria yang pertama orang sukses. Qad aflaha man tazakka. Nah, di ayat yang ke-15 ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan kriteria yang kedua dan yang ketiga. Allah azza wa jalla berfirman, wa dzakaras ma rabbihi fasalla. Yang pertama tazakka, yang kedua wadzakaros marabbihi, yang ketiga nopo fasolla. Ada berapa? Ada 3. Kita mudah-mudahan malam hari ini akan membahas yang kedua dan ketiga sekaligus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadzakaros marabbihi, menyebut nama Allah. Zakara sering diistilahkan dengan kata apa? Zikir. Berarti kunci kesuksesan yang kedua adalah zikir. Yang pertama apa? Mensucikan diri. Yang kedua zikir. Zikir itu bisa berarti menyebut, mengucap, bisa berarti apa? Mengingat. Makanya di sini disebutkan wa dzakaros ma rabbihi, menyebut nama Allah, mengingat nama Allah. Apakah cukup kita menyebut saja di lisan? Cukup napa mboten? Cukup napa mboten? Mboten. Bukan sekedar menyebut di lisan saja, atau sekedar kelingan Allah, sampun cukup? Sampun napa dereng? Dereng. Yang dimaksud dengan berzikir di sini bukan sekedar mengucapkan asma Allah di lisan kita, bukan sekedar mengingat Allah di otak kita. Akan tetapi yang dimaksud dengan zikir di sini, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir, adalah mengenali Allah. Kenapa? Mengenali Allah. Istilah kitabnya itu ma'rifatullah. Kenapa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Itu yang dimaksud dengan berzikir di sini. Jadi bukan sekedar menyebut namanya, bukan sekedar mengingat, tapi sampai level mengenalnya. Ketika seorang mengenal Allah, maka dia terdorong untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Makanya Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau menafsirkan ayat wa dzakaras ma rabbihi fa shalla, apa kata beliau? Wahdallaha subhanahu. Maksud dari ayat inilah seseorang dituntut untuk mentauhidkan Allah. Jadi bukan sekedar mengingat dengan otak, bukan sekedar mengucapkan dengan lisan. Ya. Mungkin atau tidak ahli maksiat zikir? Mungkin obatan? Mungkin. Oli togel, alhamdulillah. Saya tanya, ini nih alhamdulillah itu zikir nama obatan? Maling motor, maca apa di situ? Bismillah. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan zikir? Tentu bukan. Ya. Yang dimaksud dengan zikir di sini lah mengenal Allah, ma'rifatullah. Dan ketika orang mengenal Allah, maka dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam kehidupannya. Jadi kalau kita merasa kehidupan kita itu tidak tenang, tidak nyaman, tidak tentram, tidak damai, mungkin salah satu pemicunya karena kita jauh dari Allah, tidak kenal Allah. Di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam dinukil perkataan sebagian orang arif bahwa manusia yang paling miskin di dunia adalah manusia yang tidak sempat menikmati kenikmatan yang paling nikmat di dunia sebelum meninggalkan dunia yang fana ini. Orang yang paling miskin adalah orang yang tidak pernah menikmati sesuatu yang paling nikmat di dunia sebelum mati. Itu orang yang paling miskin. Murun jenengan sing paling nikmat nopo? Ya beda-beda Ustaz. Ya ana sing cara nenyong ya seroto. Apakah itu yang dimaksud sesuatu yang paling nikmat? Ternyata apa kata beliau? Sesuatu yang paling nikmat di dunia ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Seandainya jenengan dengan kekayaan yang jenengan miliki bisa membeli segala jenis makanan yang paling enak di dunia ini, semua makanan paling enak dari ujung timur dunia sampai ujung barat sudah jenengan nikmati, tapi jenengan belum menikmati yang satu ini, jenengan miskin, bahkan paling miskin. Kenapa? Karena tidak sempat mencicipi sesuatu yang paling nikmat. Apa tadi? Ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah. Dan ilmu mengenal Allah itu adalah ilmu yang paling tinggi di muka bumi ini. Puncaknya ilmu pengetahuan itu adalah ilmu mengenal Allah. Sehingga kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, tidak ada artinya orang punya ilmu macam-macam kalau dia tidak punya ilmu tentang Allah. Gak ada manfaatnya. Seakan-akan tidak ada artinya. Ahli ini. Ahli fisika, ahli biologi, ahli kimia, ahli matematika. Tapi nol pudul ilmu dia tentang Allah. Maka ilmu-ilmu yang dia miliki itu seakan-akan tidak ada artinya. Karena ilmu tentang Allah itu puncaknya ilmu pengetahuan. Berarti yang lainnya itu cuma sampingan-sampingan, remeh-remeh, temeh-temeh. Nah, yang jadi pertanyaan, dari 24 jam waktu kita itu lebih banyak untuk nyari ilmu yang mana? Ilmu yang paling penting nopo ilmu sing remeh-temeh? Dalam sehari kita berapa kali mengupdate ilmu tentang kabar di sana, kabar di sini, siapa sing jadi menteri. Dalam sehari kita korbankan berapa waktu kita untuk mengupdate berita-berita itu. Apa jenengan kira-kira diceluk? Sehingga bolak-balik baca berita ke jadi menteri ke. Apa kira-kira jenengan di telepon di undangan? Nah. Coba bandingkan. Dalam sehari berapa kali kita mengupdate ilmu kita tentang Allah Azza wa Jal. Padahal itu adalah puncaknya ilmu pengetahuan. Caranya bagaimana Ustadz kita untuk mengupdate ilmu pengetahuan kita tentang Allah? Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, ada dua inti cara mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah dengan mengkaji Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengan mengkaji Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata beliau, dengan merenungi alam semesta. Apa yang kedua? Merenungi alam semesta. Ada berapa caranya? Yang pertama apa? Mengkaji kandungan Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Yang kedua, merenungi alam semesta. Kalau dalam istilah syar'inya, yang pertama ayat-ayat syar'iyah, Yang kedua, ayat-ayat kauniyah. Apa yang pertama? Ayat-ayat syar'iyah. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat syar'iyah itu ya apa yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul SAW. Itulah ayat-ayat syar'iyah. Dah coba dalam sehari itu kita buka HP sama buka Qur'an, itu lebih sering mana? Sing pundi jajan? Tadi saya baru dapat kiriman sebuah asar perkataannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kira-kira maknanya demikian. Apa susahnya untuk kalian setelah pulang dari luar rumah, masuk ke rumah, setelah ada urusan di luar, pulang ke rumah, sebelum kalian membaringkan tubuh kalian di atas kasur, apa susahnya kalian membaca barang 2-3 ayat? Apa susahnya? Ya. Setiap kita selesai aktivitas dari luar, kemudian kita masuk ke rumah, lalu kita sebelum tidur apa dulu? Baca 2-3 ayat. Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan 2-3 ayat itu bukan maksudnya enggak boleh lebih dari itu, bukan. Inilah untuk menggambarkan bahwa enggak susah, cuma baca 2-3 kok sedikit. 2-3 itu berarti contohnya alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Wis. Apa susahnya? Susah napa boten? Boten, tapi kok enggak dipraktikkan? Apalagi sekarang adanya HP. Rata-rata kalau orang lagi ngantri di zaman ini nih, ngantri di rumah sakit, ngantri di pos, ngantri di mana? Rata-rata begitu nganti magrib langsung nyekel apa? Buka HP. Ya. Ya macam-macam lah. Kadang WA, kadang Instagram, kadang Facebook, kadang berita. Kenapa kita tidak sanggup Al-Quran gitu ya? Kemudian sambil ngantri sudah tahu nih. Ini kemungkinan ngantri nih. Sudah kebiasaannya demikian. Ya. Pengalaman membuktikan kalau periksa di rumah sakit itu ngantrinya bisa berjam-jam. Kenapa kita tidak sudah tahu akan antri seperti itu dari rumah sangu wedang? Ya boleh sangu Quran. Coba kira-kira kalau misalnya 1 jam aja kita gunakan dari sekian jam waktu ngantri itu, sudah berapa juz bisa kita baca? Sudah berapa pahala yang akan kita dapatkan dengan izin Allah Azza wa Jalla? Ya. Mengenal Allah lewat apa? Al-Quran. Lewat hadith-hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling paham tentang Allah, sinten? Rasul SAW. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang Allah? Di dalam hadis-hadisnya. Nah, kita sekarang ini sedang duduk di sini nih, itu sedang berusaha mengenal Allah. Dan kita ini sekarang sedang bermajelis zikir. Zikir mengingat sinten? Allah. Yang sedang kita pelajari hari inilah ayat-ayatnya Allah. Firman-firman Allah. Surat-surat yang Allah kirimkan kepada kita. Bersyukurlah panjenengan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pengajian-pengajian untuk mengenal Allah lewat ayat-ayatnya, lewat hadis-hadisnya. Kemarin alhamdulillah setiap malam napa? Rabu ya. Di masjid ini diajarkan hadis-hadis Rasul SAW oleh Ustaz kita, Ustaz Zaid Hafizahullah Ta'ala. Diambil dari kitab napa? Riyadus Salihin. Waktunya sama, pada maghrib sampai isya. Ya. Malam Rabu belajar hadis-hadis Nabi SAW. Malam Kamis belajar napa? Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah bagian dari upaya kita supaya bisa sampai kepada level ma'rifatullah. Ini yang pertama. Lewat napa? Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Yang kedua, merenungi alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ard wakhtilafil layli wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab, orang yang mau mengaktifkan apa? Akal pikirannya. Jadi kalau orang yang beriman itu melihat indahnya pemandangan, itu bukan sekedar mengaktifkan mata kepalanya, tapi dia mengaktifkan juga mata hatinya. Ketika dia melihat pemandangan yang begitu indah, hijaunya pegunungan, birunya langit, gemerciknya jernihnya air, kalau dia cuma mengaktifkan mata kepalanya saja, yang dipuaskan itu cuma mata yang ada di kepala saja. Tapi orang yang beriman, dia aktifkan mata kepalanya dan mata hatinya. Ketika melihat indahnya ini, maka dia langsung teringat betapa indahnya yang menciptakan pemandangan super indah tersebut. Ketika dia melihat kokohnya gunung, dia akan teringat betapa kokohnya zat yang menciptakan gunung tersebut. Ketika dia melihat ada seorang anak kecil yang cerdas sekali, dia lantas teringat bagaimana luasnya ilmu zat yang menciptakan anak kecil tersebut. Jadi setiap apa yang dia lakukan, yang dia lihat di alam semesta ini, akan menambah keimanan dia. Makanya kita dianjurkan untuk siru fil ard. Nopo? Piknik. Jalan? Jalan. Masya Allah, sebetulnya jalan-jalan. Iya, jalan-jalan untuk apa? Jalan-jalan untuk mendekatkan kita kepada Allah atau malah menjauhkan kita dari Allah. Orang-orang yang suka hiking, yang suka traveling, ya, itu dalam travel dia itu, ya, dalam bepergian dia, dalam piknik dia itu, apakah semakin tinggi keimanannya atau semakin rendah, semakin tebal atau semakin tipis? Sudah saya kasih sampel sajalah. Ketika jenengan sedang manjat gunung, kemudian nabrak waktu sholat, kira-kira mandek sholat di sit apa tanggung? Kok sedekat tinggalan sunset, sedekat tinggalan sunrise. Loh, kita itu jalan-jalan di muka bumi ini, itu sarana, bukan tujuan. Traveling itu sarana. Sarana agar kita semakin mengenal Allah. Bukan malah menjauhkan kita dari Allah. Bukan malah kesempatan. Rana bojone alhamdulillah. Kesempatan kapan maning cuci mata. Loh subhanallah. Bukannya semakin dekat kepada Allah dengan traveling. Tapi malah semakin menjauh dari Allah. Terus gunanya apa? Ya. Ini adalah kriteria yang kedua. Kesuksesan adalah dengan zikir. Wa dzakaras ma rabbihi. Dan zikir yang dimaksud di situ bukan sekedar diucapkan dengan apa? Lisan, sekedar diingat dengan kepala, akan tetapi adalah maksudnya mengenal Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kriteria kesuksesan adalah fasolla. Napa fasolla? Sholat. Kalau mengenal Allah itu bisa dikatakan ilmu, ya, maka sholat adalah napa? Amalnya. Jadi seorang muslim itu dituntut bukan hanya sekedar punya teori, tapi harus napa? Praktek. Karena sejatinya mengenal Allah itu dalam rangka agar kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Makanya Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsirkan ayat tadi, beliau mengatakan dzakara ma'adahu wa mauqifahu baina yaday rabbih fasallalahu. Ketika seorang mengenal Allah, kemudian selalu mengingat bahwa dia akan kembali kepada Allah dan dia akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia lakukan di muka bumi ini, fasallalahu, maka dia pun sholat untuk Allah Azza wa Jalla. Karena dia tahu bahwa dia akan mempertanggungjawabkan umurnya saat dia tinggal di dunia ini. Dari sini kita mengetahui kekeliruan orang yang sing penting lho, ini ora sholat, buk wis eling. Wis napa? Wis eling. Sudah apa? Ingat. Kok sholatnya kamu? Lah gue mau wis. Wis elingnya wis. Enggak seperti itu. Dalam agama kita, mengenal Allah itu adalah jalan untuk beribadah kepadanya. Rasulullah SAW ketika mengutus da'i pilihan beliau ke negeri Yaman, sinten da'i ini kok? Sinten? Mu'adz bin Jabal. Bismillah. Sinten? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika beliau akan berangkat ke Yaman, di briefing dulu. Sama siapa? Sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diberi pengarahan dulu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innaka taqdumu ala qaumin ahli kitabin. Hei Mu'adz, kamu akan mendatangi golongan ahlul kitab. Ahlul kitab itu maksudnya apa? Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Jadikan prioritas awal dakwahmu itu adalah ngajak mereka beribadah kepada sinten? Allah. Bukan lagi beribadah kepada selain Allah. Caranya bagaimana? Fa idza arafullaha fa akhbirhum annallaha qad farada 'alaihim khamsa shalawat. Setelah mereka mengenal Allah, kasih tahu mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka salat pinten? 5 waktu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mengenal Allah itu ada buahnya. Buahnya apa? Sholat. Jadi orang dikatakan belum sah dikatakan mengenal Allah seandainya dia gak mau sholat. Dan sholat yang dimaksud di sini tentunya bukan sholat sekedarnya. Sekedar sholat. Sholat asal-asalan. Asal sholat. Bukan. Tapi sholat yang dimaksud di sini adalah sholat yang menggabungkan antara gerakan luar dengan gerakan hati. Sholat lahir batin. Ini yang pernah kami sampaikan dalam pengajian berseri. Kalau gak salah 60 seri. Satu serinya sekitar setengah jam. Mulai dari awal takbir wudu ding, bukan takbir ihram, mulai dari wudu sampai napa? Sampai zikir setelah salat. Sedikit-sedikit dikupas. Salat itu bukan cuma gerakan lahir. Salat itu juga olah batin di situ. Sehingga nanti setelah sholat betul-betul mewarnai perilaku kesehariannya. Ada gak orang sholat dan korupsi? Kuwi mbok sholat plus jenengane. Sholat plus korupsi. Ada gak orang sholat maling, nyolong? Ada. Bar sholat nyolong, sandal. Apa itu yang dimaksud dengan sholat di sini? Ya enggak lah. Sholat yang dimaksud di sini adalah sholat yang menggabungkan antara gerakan lahir dengan olah batin. Sehingga ketika sholat itu pikirannya enggak kemana-mana. Enggak piknik kemana-mana. Apa pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam Ibn Hajar dan Syekh Al-Albani. Udzkuril mauta fi salatik. Ingatlah mati ketika kamu sedang salat. Napa? Ingatlah mati ketika kamu sedang salat. Kenapa? فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ذَكَرَ الْمَوْتَ فِي صَلَاتِهِ لَحَرِيٌّ أَنْ يُحَسِّنَ صَلَاتَهُ. Karena seandainya seseorang ingat mati, maka dia akan terdorong untuk memaksimalkan kualitas sholatnya. Wasalla salata rajul wa salli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salata ghairiha. Dan salatlah seperti orang yang membayangkan bahwa ini salat terakhir dia sebelum meninggalkan dunia yang fana. Seandainya niki nggih, seandainya jenengan dikabari sama malaikat pencabut nyawa, seandainya. Bar piye nggih pengajian kalau ngenteni apa? Ngenteni azan Isya, jenengan dikabari, "Mas, engko bar Isya jenengan mati lho." Jadwalnya apa? Mati. Kira bisa diundur? Yora. Kikur seandainya ya. Seandainya. kira-kira sholat isya ini jenengan kepriwe? Wah, wah, kapan mandi? Apakah mungkin sholat isya nanti sholat terakhir kita? Sangat mungkin. Ya tapi nek wis khusyuk kaya kuwi jebule ora terakhir kepriwe Ustaz? Ya ora apa-apa. Apa rugi? Enggak. Ya. Akhirnya apa? Mbok subuh, mbok zuhur, mbok asar, terus gitu. Sehingga sholatnya itu kualitasnya betul-betul terjaga. Nah, sholat-sholat yang berkualitas seperti itulah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala yang akan merubah perilaku kita. Tidak lagi ST, MC. Sholat terus, maksiat, jalan. Tidak lagi seperti itu sholat kita. Baik. Berarti kunci kesuksesan ada berapa? Ada tiga. Yang pertama apa? Mensucikan diri. Yang kedua? Berzikir. Yang ketiga? Sholat, terutama sholat lima waktu. Yang pertama adalah membersihkan hal-hal negatif dari diri kita. Yang kedua dan yang ketiga adalah menumbuhkan nilai-nilai positif di dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan mengamalkan tiga hal itu, kita akan dikaruniai kesuksesan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.